Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, فهذا المجلس الثالث والعشرون في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah رب سمست عالم. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah majelis pertemuan yang ke-23 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi dan sekaligus muhaddits ahli hadis kota Madinah, mengarang kitab ini yang isinya adalah tentang pelajaran manasik haji dan juga umrah sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, dan juga dengan apa yang telah datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Masih kita pada pembahasan tawaf, hukum-hukum yang berkaitan dengan tawaf. Kita lanjutkan poin yang selanjutnya. Yang kelima, beliau mengatakan idza hadza at-ta'ifu ar-rukna al-yamaniya istalamahu bi yadihi in tayassara lahu dhalik wa la yuqabbiluhu wa la yuqabbilu yadahu wa in lam yatayassar lahu istilamuhu madha fi tawafihi wa lam yushir ilayh. Apabila seseorang yang tawaf melewati rukun yamani, maka dia mengusapnya dengan tangannya apabila yang demikian dimudahkan, dan tidak menciumnya dan juga tidak mencium tangannya. Perhatikan, apabila seseorang melewati rukun yamani, maka mengusap dengan tangannya, tetapi tidak boleh mencium, dan tidak boleh dia mencium tangannya, cukup dengan mengusap. Dan apabila tidak dimudahkan, artinya sulit untuk bisa mengusap rukun yamani, madha fi tawafihi, maka dia lewat saja. Lewat saja dan tidak perlu dia memberikan isyarat. Nah, ini adalah perbedaan antara rukun yamani dengan rukun Hajar Aswad. Kalau rukun Hajar Aswad, ada mencium, ada mengusap dengan tangan dan mencium tangan tersebut, dan juga ada memberikan isyarat. Adapun rukun yamani, maka yang ada hanya mengusap saja. Tidak ada mencium rukun yamani, dan juga tidak ada memberikan isyarat rukun yamani. Sehingga apabila seseorang melewati rukun yamani dan susah bagi dia untuk mengusapnya, cukup bagi dia untuk lewat. Ya, lewat saja di rukun yamani tanpa memberikan isyarat. Dalilnya apa? Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalilnya adalah hadith Abdullah Ibnu Umar ketika dia mengatakan lam ara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknaini al-yamaniyaini. Beliau mengatakan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap Ka'bah kecuali dua rukun yamani. Kecuali dua rukun yamani. Yang dimaksud dengan dua rukun yamani di sini adalah rukun yamani dan rukun Hajar Aswad. Karena kedua rukun ini, kedua pojokan ini menghadap ke arah Yaman. Sehingga dinamakan dengan Ruknaini Al-Yamaniyaini. Dua rukun yang menghadap ke arah Yaman. Dan yang dimaksud adalah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Jadi Abdullah bin Umar melihat Nabi SAW di dalam tawafnya hanya mengusap dua rukun ini. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa mithluhu hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, dan yang semisalnya adalah hadith Ibn Abbas di dalam sahih Muslim. Wal mashru' fi hadha ar-rukni al-istilamu duna at-takbir wadh-dhikri wal-isharah. Dan yang disyariatkan di dalam rukun Yamani hanya mengusap, tidak ada mencium, dan tidak ada mengucap zikir. Maksudnya tidak perlu kita mengucapkan bismillah wallahu akbar atau mengucapkan Allahu akbar wal isyarati, dan juga tidak ada memberikan isyarat. Ya, ini adalah perbedaan antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Yang keenam, wala yastalamu aw wala yastalimu min judranil ka'bati wa arkaniha illa ruknaini al-yamaniyaini li hadithai Ibn Umar wa Ibn Abbas al-mutaqaddimaini. Dan tidak mengusap di antara dinding-dinding Ka'bah dan juga pojokan-pojokannya kecuali dua rukun Yamani, yaitu rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, karena dua hadis yang telah berlalu, yaitu hadis Abdullah bin Umar dengan hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Kemudian di antara dalilnya adalah wali athari Ya'la ibni Umayyah radhiyallahu anhu qala. Demikian pula ada athar di sana dari Ya'la ibnu Umayyah. Beliau mengatakan, "Tuftu ma'a Umari Umara ibn al-Khattab." Aku tawaf bersama Umar bin Khattab, salah seorang Khulafaur Rasyidin. Dia menceritakan, "Aku tawaf bersama Umar. Falamma kuntu 'inda ruknil alladhi yalil baba mimma yalil hijr, akhadtu bi yadihi liyastalim." Maka ketika aku sampai di pojokan yang dekat dengan bab, dekat dengan pintu Ka'bah, mimma yali al-hijr, yang dekat dengan Hijr Ismail. Jadi setelah rukun Hajar Aswad, kemudian di sana ada pojokan yang dekat dengan Hijr Ismail. Akhadtu biyadihi liyastalim. Maka aku mengambil tangannya Umar supaya dia mengusap apa? Pojokan tersebut, yaitu pojokan yang dekat dengan Hijr Ismail. Faqala ama tufta ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab ketika akan diambil tangannya supaya mengusap pojokan yang dekat dengan Hijr Ismail, maka beliau bertanya kepada Ya'la, "Bukankah engkau telah tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu engkau pernah tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qultu bala, dia mengatakan iya. Artinya Ya'la, seorang sahabat, pernah tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Qal fa hal ra'aitahu yastalimu? Kemudian Umar berkata, "Apakah engkau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pojokan ini?" Itu pojokan yang dekat dengan Hijr Ismail. Qultu la, aku mengatakan tidak pernah melihat beliau yang mengusap pojokan ini. Qala fanfud anka. Kalau demikian, kata Umar, lepaskan. Ya, jangan engkau lakukan. Fa innalaka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah, sesungguhnya bagi dirimu ada contoh yang baik, ada teladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad bi isnadin sahihin ala syarti Muslim, dengan isnad yang sahih atas syarat Muslim. Ini adalah athar yang sangat bermanfaat dari seorang khalifah, dan beliau adalah termasuk Khulafa Ar-Rasyidin, yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka sebagaimana dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Jadi yang boleh diusap di antara pojokan-pojokan Ka'bah hanya dua saja. Selain pojokan itu tidak boleh diusap. Demikian pula bagian-bagian dinding yang lain. Sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh di dalam poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketujuh. Beliau mengatakan, wala wa kama la tuqabbalu judranul Ka'bati wa baqiyatu arkaniha wala yustalamu wala tustalamu fala yuf'alu mithlu dhalik fi ghairiha minal hijara wal bunyani fi kulli makan. Syekh mengatakan, dan sebagaimana tidak boleh dicium dinding-dinding Ka'bah dan pojokan-pojokan yang lain dan tidak boleh diusap, maka demikian pula tidak boleh ini dilakukan pada batu-batu yang lain dan bangunan-bangunan yang lain di semua tempat. Kalau Ka'bah saja yang kita tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah, ya, yang boleh diusap hanya dua, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sisanya tidak boleh diusap, tidak boleh dicium. Kalau Ka'bah saja demikian, lalu bagaimana dengan, ya, dengan batu-batu yang lain, dengan bangunan-bangunan yang lain? Tentunya lebih tidak boleh. Ya, Ka'bah saja yang boleh hanya dua pojokan, sisanya tidak boleh dicium dan juga tidak boleh diusap. Lalu bagaimana dengan bangunan-bangunan yang lain? Ya, demikian pula batu-batu yang lain. Balil wajibu al-iqtisaru ala ma ja'at bihi sunnah min takbilil hajaril aswad wastilamihi wastilamir ruknil yamani. Dan yang wajib, kata Syekh, adalah mencukupkan diri dengan apa yang datang dengannya sunnah, berupa mencium hajar aswad dan mengusapnya, dan juga mengusap rukun yamani. Itu saja. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu fil hadithil mutaqaddim fi sya'nil hajaril aswad, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di dalam hadis yang telah berlalu, ketika beliau mencium hajar aswad, kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi Umar mencium hajar aswad karena iktida, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat yang di dalam diri beliau bahwasanya, atau keyakinan bahwasanya hajar ini bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat atau diambil berkahnya dan lain-lain. Ini bukan tujuan Umar bin Khattab, tapi tujuan beliau adalah hanya sekedar ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya, Syekh menukil ucapan Al-Imam An-Nawawi. Menukil ucapan Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah termasuk ulama di dalam mazhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 643 Hijriah. Waqad qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil majmu' syarhil muhadzab. Dan telah berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jilid yang ke-8 halaman 206. Beliau mengatakan, la yajuzu ay yutafa biqabrihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tawaf di sekitar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, ya, ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang tawaf di sekitar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu ilsaqul dhahri wal batni bi jidaril qabr. Demikian pula dibenci menempelkan punggung dan juga perut di dinding kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dulu ada sebagian orang yang sengaja yang melakukan, yaitu menempelkan punggungnya dan juga perutnya di dinding kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalau dia melakukan ini di Multazam. Qalahu Abu Ubaidillah Al-Hulaimi wa ghairi. Hal ini diucapkan oleh Abu Ubaidillah Al-Hulaimi dan juga yang lain. Qalu wa yukrahu mashuhu bil yad wa takbilihi. Demikian pula dibenci mengusap kuburan atau dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan dan juga menciumnya. Balil adab ay yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi. Tetapi justru yang adab atau yang sopan adalah agak menjauh dari dinding tersebut sebagaimana seseorang menjauh ya ketika hadir ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Hadza huwa as-shawabu alladhi qalahu al-ulama wa atbaqu alayhi wa la yaghtar bi mukhalafati katsirin min al-awwam wa fi'lihim dhalik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan inilah yang benar. Hadza huwa shawab, inilah yang benar, yaitu seseorang tidak mengusap dan juga tidak menempelkan dirinya di dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama yang lain dan mereka telah bersepakat yang demikian. Kemudian beliau mengatakan dan janganlah seseorang tertipu dengan penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian besar orang awam. Ya, jangan dia tertipu dengan mukhalafah, dengan penyimpangan yang dilakukan kathirin minal awam, sebagian besar orang awam. Jadi yang melakukan ini, yaitu melakukan mengusap-ngusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang melakukan adalah orang-orang awam. Adapun seorang talibul ilm ataupun seorang ulama, maka mereka mengetahui hal ini adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Wa fi'lihim dhalik, dan juga apa yang mereka lakukan. Fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bil ahaditsis sahihah wa aqwalil ulama wa la yultafatu ila muhdatsatil 'awam wa ghairihim wa jahalatihim. Kemudian beliau mengatakan dan sesungguhnya atau maka sesungguhnya al iqtida' meneladani wal amal dan juga beramal adalah dengan hadis-hadis yang sahih. Ini ucapan siapa? Al-Imam An-Nawawi. Yang namanya amal dan juga mengikuti atau meneladani adalah dengan hadis-hadis yang sahih dan juga dengan ucapan para ulama, bukan kita mengikuti orang-orang awam. Dan tidak boleh menoleh kepada perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang awam dan selain mereka, dan juga karena kejahilan-kejahilan mereka. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa qad thabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fahuwa rad. Dan telah tetap di dalam sahihain dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama kami, sesuatu yang bukan darinya, maka sesuatu yang baru tersebut raddun, yaitu tertolak. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Dan di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'eidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mendatangkan dalil hadis Abu Hurairah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'eid. Janganlah kalian menjadikan kuburanku, yaitu kuburan Rasulullah, sebagai aidan, sebagai sesuatu yang sering diulang-ulang. Aid artinya adalah sesuatu yang sering diulang-ulang, baik itu berupa tempat maupun berupa waktu. Ya, berupa waktu seperti hari raya dinamakan dengan aid, karena diulang-ulang setiap tahunnya. Demikian pula aid kadang berupa tempat, apabila sebuah tempat sering diziarahi, sering dikunjungi, maka berarti itu adalah aid. Beliau mengatakan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai apa? Sebagai aid. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang terlalu sering berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh sebagian setelah salat subuh dia berziarah, ya. kemudian setelah zuhur demikian juga, setelah maghrib, setelah isya dan seterusnya, ya, sehingga dalam sehari beberapa kali dia melakukan ziarah, dan ini justru dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, la taj'alu qabri aidan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid, sesuatu yang sering diziarahi. Jadi kalau ingin berziarah, cukup seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya, beliau dahulu apabila datang dari luar Madinah, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar serta Umar, dan mengucapkan salam kepada masing-masing dari mereka. Jadi cukup sekali saja selama kita di kota Madinah yang berziarah ke makam Nabi SAW, bukan karena benci, bukan karena malas, tetapi karena memang ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Wasallu alayya, dan hendaklah kalian mengucapkan solawat kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, saya ingin mengucapkan solawat untuk Rasulullah SAW, berziarah ingin mengucapkan apa? Solawat dan salam untuk beliau. Beliau mengatakan SAW, kalau ingin bersolawat, silakan bersolawat di mana? Di mana saja. Makanya beliau mengatakan, hendaklah kalian bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kalau ingin bersolawat, tidak harus seseorang mendekat dan berziarah ke makam Nabi SAW, tetapi dia bisa bersolawat dimanapun dia berada. Dan di dalam sebuah hadis yang lain yang sahih, beliau mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati salam. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan di permukaan bumi. Senantiasa berjalan di permukaan bumi. Yuballighuni an ummati salam. Tugasnya adalah untuk menyampaikan salam dari umatku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salawat dan salam yang kita baca dimanapun kita berada, maka itu akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, tetangga kita atau teman kita yang melihat kita akan ke kota Madinah, kemudian mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diingatkan oleh para ulama bahwasanya perilaku seperti ini ya tidak sesuai dengan syariat, dan salam bisa kita ucapkan di mana saja, dan salam tersebut akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan perantaraan para malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah azza wajalla menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun kita tidak mengucapkan ya titipan ini kepada saudara kita yang datang ke kota Madinah, maka itu akan sampai dimanapun kita membaca salawat dan salam tersebut. Kita lanjutkan ucapan Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, dan berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, ma ma'nah. Al-Fudail ibn Iyad ini adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ia meninggal kurang lebih tahun 180-an atau 189 Hijriah. Ma ma'nahu, beliau mengucapkan sebuah ucapan yang maknanya, ittabi' tariqal huda wa la yadurruka qillatu salikin. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Beliau mengucapkan yang artinya, hendaklah engkau mengikuti jalan petunjuk, dan tidak akan memudharati dirimu sedikitnya orang yang melakukannya. Hendaklah engkau mengikuti jalan petunjuk, amalkan yang benar, ikuti sunnah, ikuti Al-Quran, ikuti yang benar, dan tidak akan memudharati dirimu sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Sedikitnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ini tidak akan memudarati dirimu. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan hati-hatilah engkau dengan jalan-jalan kesesatan. Ketika beliau menyebutkan petunjuk, menyebutkan tariq, yaitu satu jalan. Karena memang jalan kepada Allah hanya satu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan Allah hanya satu. Adapun jalan yang sesat ini banyak. Makanya beliau mengatakan wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Hendaklah engkau berhati-hati dengan jalan-jalan kesesatan. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah menggaris. Ia pernah menggaris di tanah sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau menggaris garis-garis yang lain yang ada di sekitar garis yang lurus tersebut. Kemudian beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Yaitu jalan yang satu yang ada di tengah ini adalah jalan Allah. Kemudian jalan-jalan yang ada di sekitarnya adalah jalan-jalan subul. Yaitu jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan setan. Dan disitulah ya mereka berusaha untuk menarik setiap orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Ya supaya menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan setan tidak peduli kita menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Yang penting keluar dari jalan Allah Azza wa Jal. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Hati-hatilah kalian dengan jalan-jalan kesesatan. Wa la taghtar bi kathratil halikin. Dan janganlah kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Menunjukkan kepada kita ya bahwasanya al-haq, ya kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Ya, kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Jangan kita tertipu dengan banyaknya orang yang mondar-mandir ke sana, yang mengikuti, yang menjadi penggemarnya dan seterusnya. Kita jangan tertipu dengan yang demikian, karena al-haq tidak diukur dengan sedikit dan juga banyaknya pengikut, tetapi diukur dengan sesuai atau tidaknya ya dengan Al-Quran dan juga sunnah dan juga pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti ya sebagian besar orang yang ada di permukaan bumi, niscaya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Niscaya engkau akan mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dan kita bapak-bapak sekalian ya akan ditanya oleh Allah apabila kita menyelisih satu orang yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan kita dicela oleh Allah azza wajal karena kita menyelisihi banyak orang ya. Jadi ukurannya adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnah, maka kita berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Dan jangan kita merasa sedih dengan sedikitnya orang yang melakukan. Dan demikian pula jangan kita tertipu dengan orang yang banyaknya orang yang meninggalkan sunnah tersebut. Wa man khatara bi balihi annal masha bil yadi wa nahwi ablagu fil barakah bahwa min jahalatihi wa ghaflatihi. Ini masih ucapan Imam Nawawi. Dan barang siapa yang terbetik di dalam hatinya bahwasanya mengusap dengan tangan atau yang semisalnya itu lebih berbarokah, yaitu mengusap kuburan Nabi dengan tangan itu lebih berbarokah, barang siapa yang terbetik di dalam hatinya demikian, maka ini adalah termasuk kejahilan dia dan termasuk kelalaian dia. Ini ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Li'anna al-barakata fima wafaqa syara', karena berkah itu didapatkan dengan menyesuaikan diri dengan syariat. Berkah itu kalau kita mengikuti syariat baru dapat berkah. Karena berkah kan milik Allah. Berkah adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah dialah yang memberikan berkah terhadap waktu, memberikan berkah terhadap tempat. Ya, tidak ada yang memberkahi selain Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ingin mendapatkan berkah, caranya adalah mengikuti Allah. Mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Allah memberkahi Baitullah. Ya, memberkahi Baitullah yaitu Ka'bah. Ya, kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla, maka caranya adalah dengan mengikuti syariat Allah. Ya, di dalam masalah Baitullah, di dalam melakukan tawaf, baru kita mendapatkan berkahnya. Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarokah, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara mendapatkan barokah malam Lailatul Qadar? Caranya adalah mengikuti syariat, ya, bagaimana yang disyariatkan ketika malam Lailatul Qadar, yaitu dengan melakukan i'tikaf, ya, demikian pula mengisi malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, barulah dia mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar. Dan mumpung ingat, ya, hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ini termasuk hari-hari yang diberkahi. Ya, termasuk hari-hari yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan ini adalah termasuk, ya, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk digunakan beramal soleh. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min al-ayyamil 'ashr." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama, yaitu maksudnya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita sudah memasuki, atau besok yang memasuki, sudah ada pengumuman belum tanggal 1 berapa? Ini tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 1. Sudah ada yang dengar? Biasanya ada pengumuman, hah? Besok. Iya. Berarti kalau sudah mulai, ya, masuk tanggal 1, maka kita memasuki hari-hari yang mulia, hari-hari yang berbarokah, yang sangat dicintai oleh Allah, ya, untuk beramal soleh. Jadi amal soleh kalau dibandingkan, ya, yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah kemarin dengan amal soleh yang dilakukan, ya, sekarang, ya, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih banyak pahalanya dan lebih berbarokah, ya. Dan selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau para sahabat bertanya saat itu, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, ya, apakah juga jihad fisabilillah? Artinya kita selama ini melakukan jihad fisabilillah, apakah kalau dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, apakah amal soleh di bulan ini atau di 10 hari yang pertama ini tetap lebih baik daripada jihad? Karena mereka tahu bahwa jihad adalah afdalul amal, adalah termasuk amalan yang paling afdal. Mereka ingin bertanya kepada Nabi, mana yang lebih besar pahala berjihad yang dilakukan, ya, di bulan-bulan kemarin, atau melakukan amal soleh yang, ya, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, walal jihadu fisabilillah, dan tidak jihad fisabilillah. Maksudnya amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama ini tetap pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Berarti ini bukan perkara yang ringan. Ya, sampai jihad fisabilillah, seseorang mengorbankan, ya, jiwanya, mengorbankan, ya, darahnya, mengorbankan hartanya. Dia korbankan, ya, tetapi pahala beramal soleh di bulan ini atau di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini tetap lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah. Kemudian beliau mengatakan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min syai', kecuali satu keadaan, yaitu seseorang yang berjihad di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dia keluar, ya, dengan hartanya, ya, kecuali orang yang berjihad dia keluar dengan, ya, dengan jiwanya dan juga dengan hartanya, kemudian dia tidak pulang dengan sesuatu apapun, artinya tidak pulang dengan membawa jiwa dan juga tidak pulang dengan membawa darah, artinya dia syahid fisabilillah. Kecuali orang yang meninggal fisabilillah, ya, maka itu adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau hanya sekedar jihad fisabilillah kemudian dia bisa pulang, ya, ke rumahnya, bisa pulang ke daerahnya, meskipun mungkin dalam keadaan terluka, meskipun dalam keadaan cacat, tapi dia masih bisa pulang, maka pahala beramal soleh di 10 hari yang pertama ini tetap lebih besar dari apa yang dia lakukan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, li'annal barakata fima wafaqa syara', karena sesungguhnya berkah itu adalah dengan menyesuaikan syariat atau mengikuti syariat. Wa kaifa yubtagha al-fadlu fi mukhalafati shawab. Lalu bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan, mencari keutamaan dengan cara menyelisihi yang benar. Ini adalah ucapan Al-Imam An-Nawawi yang menunjukkan kepada kita bagaimana beliau sebagai salah seorang ulama dan termasuk ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, ya, beliau mengingatkan bahasanya yang namanya mengusap-musap, ya, dinding kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun menciumnya, ataupun menempelkan badan di sana, ini bukan termasuk syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wal hadith alladhi ashara ilaihi an-Nawawiyyu huwa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim min hadith Aisyah radhiyallahu anha wa lafdhuhu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat wal lafdhul akhar fi sahihi Muslimin wa huwa a'ammu min al-awwal. Kemudian Syekh mengatakan, dan hadith yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari hadith Aisyah yang lafadznya, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama kami yang bukan termasuk darinya, maka sesuatu yang baru tersebut tertolak. Dan lafadz yang lain di dalam Sahih Muslim, dan dia lebih umum daripada yang pertama. Li'annahu yashmalu man amila al-amala sawa'un kana muhdithan lahu aw mutabi'an man ahdathahu. Dan lafadz yang lain, yaitu di dalam Sahih Muslim, lafadznya man amila amalan ya laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami. Ini dua lafadz yang maknanya berbeda. Yang kedua lebih umum, ya. Yang pertama, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, artinya dia membuat ibadah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, membuat satu salat, ya, satu salat yang tidak ada dalilnya. Kemudian dia namakan salat apa misalnya? Padahal enggak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya man ahdath. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Baik. Kalau yang kedua, man amila amalan. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang baru, dia bukan yang membuat, tapi dia hanya sekedar apa? Mengikuti orang lain. Berarti ini amila amalan, berarti dia mengamalkan amalan meskipun dia tidak membuat. Nah, hadis yang kedua, ya, sama-sama diriwayatkan oleh Aisyah, barang siapa yang mengamalkan ini, kata Syekh, ini lebih umum daripada yang pertama, mencakup orang yang membuatnya dan dia mengamalkan, dan mencakup orang yang hanya sekedar mengikuti. Jadi membuat sesuatu yang baru, ya, ini tidak boleh. Mengikuti, ya, hanya sekedar mengikuti sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini juga tidak diperbolehkan dan tertolak amalan tersebut. Wa qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, dan berkata Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, wattafaqa al-ulama'u 'ala anna man zara qabra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw qabra ghairihi min al-anbiya'i was-salihin as-sahabati wa ahli al-bayti wa ghairihim annahu la yatamassahu bihi wa la yuqabbiluh. Beliau mengatakan, dan para ulama telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan selain beliau dari para nabi dan juga orang-orang yang soleh seperti para sahabat dan juga ahlul bait dan juga selain mereka, bahwasanya dia tidak boleh untuk mengusap kuburan tersebut dan tidak boleh menciumnya. Ini adalah kesepakatan para ulama, berarti bukan hanya ulama mazhab Syafi'i, bahkan ulama mazhab yang lain juga tidak memperbolehkan yang demikian. Bal laisa fid dunya minal jamadat ma yushra'u takbiluha illa al-hajarul aswad. Bahkan tidak ada di dunia ini, kata beliau, sesuatu yang benda, suatu benda yang disyariatkan untuk dicium kecuali satu, yaitu hajar aswad. Itu saja yang disyariatkan untuk dicium. Wa qad thabata fi sahihaini anna Umar radhiyallahu anhu qala wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Dan telah sahih di dalam sahihain dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau adalah batu yang tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Walihada la yusannu bittifaqil a'immah ay yuqabbila ar-rajulu aw yastalima ruknai al-bait alladaini yaliyani al-hijr wala judranil bait wala maqami Ibrahim wala sakhrati baitil maqdis wala qabri ahadin minal anbiya'i was-salihin. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu tidak disunnahkan dengan kesepakatan para imam. Ya, tidak disunnahkan dengan kesepakatan para imam seseorang mencium atau mengusap selain ya mencium atau mengusap dua rukun, ya dua rukun Ka'bah yang dekat dengan Hijr. Dua rukun Ka'bah yang dekat dengan Hijr, yaitu pojokan selain rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Ini yang dekat dengan Hijr Ismail. Ini tidak disunnahkan. Demikian pula dinding-dinding Ka'bah, dan tidak boleh mengusap makam Ibrahim. Ya, masih ada yang mengusap makam Ibrahim. Ini tidak disunnahkan dengan kesepakatan para imam. Demikian pula sakhrah, batu yang ada di Baitul Maqdis, dan tidak pula kuburan seorang pun dari para nabi dan juga orang-orang soleh. Ya, kalau kuburan nabi saja, ya, dan siapa yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW? Kalau kuburan beliau saja tidak boleh dicium, ya, dan tidak boleh diusap dengan kesepakatan para ulama, apalagi kuburan selain beliau yang tentunya derajatnya lebih rendah daripada Nabi SAW. Walau nadhara insanun ay ya'budallah ibadatan fi waqtin la yusharikuhu fiha ahadun min ahli al-ard fa innahu yafi bi nadrihi bi taqbilil hajar al-aswad li annahu fil lahdati allati yuqabbiluhu fiha la yusharikuhu fi hadhihi al-ibadah ahadun. Tadi ucapan Ibnu Taimiyah yang sudah selesai, kemudian Syekh mengatakan, apabila seseorang ada yang bernazar untuk beribadah kepada Allah di dalam satu waktu yang tidak ada yang melakukannya kecuali dia. Ya, apabila ada di antara kita bernazar, saya bernazar ingin melakukan ibadah dalam satu waktu yang saat itu tidak ada yang melakukan kecuali saya. Maka dia bisa menyempurnakan nazarnya dengan cara mencium Hajar Aswad. Karena apa? Karena detik ketika dia mencium Hajar Aswad ini tidak ada yang ya berbarengan dengan dia di dalam melakukan ibadah tersebut. Jadi mencium Hajar Aswad adalah ibadah. Ya. Dan orang yang sedang mencium Hajar Aswad saat itu, maka di dunia ini tidak ada yang melakukan ibadah tersebut selain dia. Jadi kalau ada orang yang bernazar, saya bernazar untuk melakukan ibadah yang apabila saya lakukan dalam satu waktu tidak ada orang lain yang melakukan selain saya, maka ya dia bisa menyempurnakan itu dengan cara apa? Dengan cara mencium Hajar Aswad. Taib. Mau langsung pertanyaan atau dilanjutkan poin-poinnya? Dilanjutkan. Taib, saya lanjutkan satu poin dulu ya. Satu poin sambil menunggu pertanyaan ditulis dengan kertas ya, dan dengan tulisan yang ringkas. Kemudian ditulis nama dan juga asalnya. Poin yang ke-8. Laisa lit-tawafi adhkarun wa ad'iyatun makhsusah. Ibadah tawaf ini tidak ada zikir khususnya dan tidak ada doa khususnya. Fayadhkuru ta'ifu rabbahu wa yad'uhu bima tayassara lahu min al-ad'iyati wal adhkari wad du'ai minal ma'thuri wa yaqra'ul quran. Maka orang yang sedang tawaf mengingat Allah dengan apa yang dimudahkan berupa doa dan juga zikir dan membaca Al-Quran. Jadi tidak ada di sana zikir khusus untuk putaran yang pertama misalnya. atau doa khusus pada putaran yang kedua dan seterusnya. Ini tidak ada. Jadi seorang yang tawaf bagaimana? Dia melakukan zikir dan doa sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan yang dimudahkan bagi dirinya, dan juga bisa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini termasuk zikir. Wal aula ay yakuna ma ya'ti bihi min adz-dzikri wad-du'a min al-ma'thuri 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih utama, dia berzikir dan juga berdoa dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu baina ruknaini. Kemudian dia mengatakan di antara dua rukun, yaitu rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud bi isnadin hasanin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wa amma ma ya'ti bihi ba'dun nas min ad'iyatin makhsusatin bi kulli shawtin fa hadha mimma la dalila alayh wa huwa min al-umuri al-muhdatsah. Adapun yang dilakukan oleh sebagian, ya, mengkhususkan doa setiap putaran, maka ini tidak ada dalilnya dan ini termasuk perkara yang diada-adakan di dalam agama. Jadi tawaf perkaranya lebih mudah dari apa yang kita bayangkan. Ya, seseorang berdoa sesuai dengan kemampuan, ya, dan berzikir sesuai dengan kemampuan, ya, mengucapkan tahlil la ilaha illallah alhamdulillah, mengatakan takbir, mengatakan la haula wala quwata illa billah, membaca Al-Qur'an sesuai dengan yang dia mampu, dengan hafalannya misalnya kalau dia tidak sempat membaca, ya, sesuai dengan kemampuan. Demikian pula berdoa. Dan masing-masing dari kita insyaallah tahu apa yang dia minta kepada Allah azza wajalla, ya, dan hendaknya dia meminta kebaikan dunia dan juga akhirat. Jangan sampai seseorang ketika meminta kepada Allah hanya meminta dunia saja. Ya, meminta diluaskan rezekinya, meminta diberikan jodoh, meminta diberikan anak dan seterusnya. Ini masalah kebaikan dunia. Baik, tetapi tidak boleh kita hanya meminta kepada Allah kebaikan dunia. Harusnya kita, ya, lebih bersemangat untuk meminta kebaikan akhirat daripada kebaikan dunia. Ya, meminta ampunan dari segala dosa. Ya, kemudian minta hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, minta dijauhkan dari azab kubur maupun azab di neraka. Ya, minta dimudahkan dia urusannya ketika di hisab. Ya, minta husnul khatimah dan seterusnya. Ini adalah kebaikan-kebaikan akhirat yang seharusnya seorang muslim ya lebih bersemangat untuk mendapatkannya daripada hanya sekedar kebaikan-kebaikan dunia. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau tidak memungkinkan mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad, apa yang harus dilakukan? Apakah pada saat melewati rukun Yamani juga mengucapkan Allahu Akbar sebagaimana melewati Hajar Aswad? Tidak, ya. Apabila melewati rukun Yamani dan tidak sempat untuk mengusap, maka cukup lewat saja tanpa memberikan isyarat dan tanpa mengucap Allahu Akbar. Tanpa mengucap Allahu Akbar. Apakah di sana ada amalan khusus yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-amalus salih, amal saleh. Berarti ini umum. Ya, umum setiap amal saleh, ya, maka adalah kita berusaha untuk melakukannya, ya, berusaha untuk melakukannya di bulan atau di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Misalnya berupa puasa. Ya. Ini adalah termasuk amal yang didorong dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, dan boleh seseorang berpuasa setiap hari. Ya, di 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena pada tanggal 10 tidak boleh seseorang berpuasa. Kecuali bagi jamaah haji, maka pada tanggal 9 yang afdal adalah tidak berpuasa. Ya, karena dahulu Nabi SAW wukuf di Arafah dan beliau tidak berpuasa. Jadi kalau ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 bagi jamaah haji. Kemudian yang selanjutnya seperti sedekah bagus dilaksanakan di hari-hari ini. Demikian pula membaca Al-Quran. Kemudian juga alhamdulillah bapak-bapak sekalian bisa melakukan amalan yang tidak dikerjakan oleh sebagian besar kaum muslimin, yaitu melakukan ibadah haji. Demikian pula ibadah kurban Ya, karena kurban dilakukan pada tanggal 10. Ini juga didorong dan dianjurkan untuk melaksanakannya, dan hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Demikian pula membaca azkar dan menghadiri majelis ilmu juga termasuk ya ibadah, termasuk amal soleh. Ala kulli hal, yang seseorang berusaha untuk mengisi 10 hari yang pertama ini dengan banyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan sampai dia menyia-nyiakan 10 hari yang pertama ini dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, kalau bisa HP dikurangi dan diisi dengan amal soleh. Membaca Al-Quran juga demikian, ya, diperbanyak di hari-hari ini. Dan dahulu para salaf kita, para pendahulu kita, ya, mereka bersemangat ya pada 10 hari yang pertama ini. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan saja semangat ya untuk beramal soleh, harusnya di hari-hari ini kita lebih bersemangat kembali, ya. Baik. Amalan mana yang lebih utama setelah sholat wajib jika sedang beribadah di sekitar Ka'bah? Tawaf sunnah atau zikir setelah sholat atau pagi petang? Amalan mana yang lebih utama setelah sholat wajib jika sedang beribadah di sekitar Ka'bah? Tentunya amalan yang paling utama adalah sholat wajib. Dan setiap yang diwajibkan oleh Allah itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Dan yang bisa kita lakukan di sekitar Ka'bah adalah tawaf sunnah. Dan sudah berlalu hadisnya, barang siapa yang tawaf 7 kali ya fa'ahsahu, dan dia berusaha untuk benar-benar menghitungnya, yang menghitung 7 kali tersebut, maka dia seperti orang yang membebaskan budak. Maka dia seperti orang yang membebaskan budak. Ini adalah dalil yang diutamakannya tawaf sunnah. Tawaf sunnah berarti tawaf selain tawaf ifadah, ya, selain tawaf umrah. Maka ini adalah tawaf sunnah dan keutamanya demikian besar seperti orang yang membebaskan budak. Atau zikir setelah sholat. Kalau yang ditanyakan mana yang lebih afdal, tawaf sunnah atau zikir setelah sholat, ini bisa digabungkan keduanya. Seseorang setelah sholat dia melakukan tawaf dan sekaligus melakukan zikir. Ia melakukan zikir ya setelah sholat dan juga melakukan zikir pagi maupun petang. Pertanyaan dari Darmaji Jakarta. Baik, ada pertanyaan lain? Apakah apabila seseorang melakukan kurban dan dia jamaah haji, melakukan kurbannya di Jakarta atau di daerahnya, apakah ini diperbolehkan? Boleh. Tidak masalah seseorang yang melakukan kurbannya di daerahnya. Dan apabila dia ingin berkurban di sini dan ingin mendapatkan keutamaan berkurban di tanah haram, maka juga tidak masalah. Karena beramal soleh di tanah haram ini punya nilai lebih dibandingkan beramal soleh di luar tanah haram. Apa dalilnya bahwasanya orang yang ingin berkorban yang tidak boleh dia memotong kuku dan juga memotong rambut? Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Beliau mengatakan SAW, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, artinya sudah masuk bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan diri dari rambutnya dan juga kukunya. Hendaklah dia menahan diri dari rambutnya dan juga kukunya. Ini menjadi dalil bahwasanya orang yang ingin berkorban, maka ketika memasuki 10 hari yang pertama, ya ketika memasuki bulan Dzulhijjah, maka dia harus menahan diri, tidak boleh dia memotong kuku dan tidak boleh dia memotong rambut. Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya. Ya, hikmahnya kenapa dia dilarang untuk memotong kuku dan dilarang dia untuk memotong rambut. Di antara hikmahnya adalah ya ingin menyamakan dirinya dengan orang yang sedang ihram. Artinya supaya merasakan seperti yang dirasakan oleh orang yang sedang ihram. Dan orang yang ihram, ya, dia tidak boleh memotong kuku dan juga tidak boleh memotong rambutnya. Sehingga meskipun dia berada di daerahnya, di negeri yang jauh, Tetapi dia ketika tidak memotong kuku dan juga tidak memotong rambut, ya, dia ingat saudara-saudara dia yang sedang melakukan ihram sekarang ini di sekitar Baitullah. Ini di antara hikmahnya. Kemudian yang dilarang untuk memotong kuku dan juga memotong rambut adalah orang yang akan menyembelihnya atau orang yang akan yang memiliki hewan tersebut. Adapun keluarganya seperti istrinya dan juga anaknya, maka pendapat yang lebih kuat ini tidak dilarang. Ya, jadi yang dilarang adalah kepala keluarganya. Ya, apabila seorang suami ingin menyembelih ya kurban meskipun dengan nama nantinya dengan nama dia dan juga keluarganya, tetapi yang dilarang hanya suami tersebut. Yang dilarang untuk memotong kuku dan juga memotong rambutnya. Adapun sisa keluarganya seperti istrinya dan juga anak-anaknya dan juga keluarga yang lain yang tinggal dalam satu rumah, maka mereka tidak dilarang. Wallahu taala a'lam. Bagaimana hukumnya apabila kita tidak melakukan tarwiyah? Atau rombongan kita tidak melakukan tarwiyah pada tanggal 8. Melakukan tarwiyah yaitu pergi ke Mina dan tinggal di sana pada tanggal 8 dan juga malam harinya dan melakukan 5 sholat di sana yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh. Kemudian baru meninggalkan Mina setelah terbit matahari pada tanggal 9. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun di antara rukun-rukun haji dan juga bukan termasuk kewajiban di antara kewajiban-kewajiban haji. Sunnah karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Barang siapa yang bisa melakukannya, maka ini adalah afdal dan dia tentunya mendapatkan pahala apabila dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak bisa melakukannya, ya maka tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Apalagi kalau melihat kondisinya misalnya sakit ya atau dia tidak pengalaman sementara rombongannya semuanya ke Arafah langsung, maka dalam keadaan demikian silakan dia mengikuti rombongannya dan tidak berdosa dia meninggalkan tarwiyah di Mina. Nah, tentang sholat di Raudhah, apakah dilakukan sekali saja atau berulang kali? Raudhah ini adalah tempat yang istimewa sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Jelas menunjukkan kepada kita tentang keutamaan daerah ini, yaitu antara rumah Nabi dengan mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah beliau dahulu di sebelah timur Masjid Nabawi. Ya. Di sana ada rumah Aisyah, ada rumah Hafsah, ya ada rumah Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga rumah istri-istri Nabi yang lain. Mimbar beliau berada di tengah-tengah kurang lebih. Ya, antara mimbar beliau dengan rumah beliau adalah taman di antara taman-taman surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Para ulama berselisih tentang keutamaan atau makna dari taman di antara taman-taman surga. Ada di antara mereka yang mengatakan disunahkan kita untuk melakukan ibadah di sana. Ya, disunahkan dan diutamakan kita melakukan ibadah di Raudhah. Oleh karena itu dinamakan dengan taman di antara taman-taman surga. Karena ibadah adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ya, sehingga disunahkan kita untuk melakukan sholat sunnah. Yang diutamakan melakukan sholat sunnah di Raudhah. Kemudian juga membaca Al-Quran. Kemudian berzikir. Ya, sebagian ulama mengatakan melakukan amalan-amalan ini yang dianjurkan dan diutamakan berada di dalam Raudhah. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah guru kami di sini dan pengarang kitab ini yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau cenderung kepada pendapat ini yang mengatakan diutamakan untuk ia melakukan sholat sunnah, zikir dan juga membaca Al-Quran di Raudhah. Dan ini tidak ada batasnya. Boleh seseorang melakukan lebih dari sekali. Tetapi perlu diingat ya, bahasanya untuk datang ke sana ini bukan sesuatu yang mudah. Apalagi di musim ya, semua orang ingin datang ke sana. Ya, terkadang dalam satu keadaan harus desak-desakan atau harus sikut-sikutan. Ya, harus dorong-dorongan dengan yang lain. Maka ini pemandangan yang tidak baik tentunya. dan terkadang sampai kepada kezaliman, yang menzalimi saudaranya. Dan ini yang tidak kita inginkan, dan diingatkan oleh Syekh juga, ya, jangan sampai seseorang hanya karena ingin melakukan sholat sunnah di raudhah, ya, kemudian dia menyakiti saudaranya. Dan kezaliman apapun alasannya tidak diperbolehkan. Bahkan termasuk dalam rangka ibadah tidak boleh kita menzalimi orang lain. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman tersebut sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Yang menunjukkan diharamkannya kezaliman, termasuk di antaranya seseorang ingin melakukan, apalagi ini adalah ibadah yang sunnah, tidak ada yang mengatakan bahwasanya sholat di raudhah ini wajib. Ya, tidak boleh seseorang hanya karena ingin melakukan perkara yang sunnah kemudian dia menzalimi saudaranya. Jadi kalau dimudahkan bisa sholat di raudhah, silakan. Ya, tapi kalau ya tidak dimudahkan, ya, dan harus memudharati diri sendiri, maka jangan kita lakukan. Dan pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, seorang meninggal dunia di raudhah karena terinjak-injak. Ya, meninggal di raudhah karena apa? Karena terinjak-injak. Tentunya ini perkara yang tidak ingin ya kita terulang kembali. Dan apa yang ada di depan kita, amalan-amalannya masih banyak. Ya, kita belum apa-apa, ya. Dan sampai kita sudah KO duluan, ya, sebelum kita melakukan amalan yang itu adalah tujuan utama kita datang ke sini. Baik. Tanya yang bagus. Tadi dilarang kita untuk memotong kuku dan juga memotong rambut bagi orang yang ingin berkorban. Lalu bagaimana dengan seorang jamaah yang dia datang pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan dia ingin melakukan tamattu misalnya, maka dia melakukan umrah, tentunya dia diwajibkan untuk memotong rambut sementara tanggal 10 dia ingin berkorban. Kita katakan tidak masalah dia memotong rambutnya. Kenapa demikian? Karena yang akan dia lakukan adalah merupakan kewajiban. Yang akan dia lakukan adalah termasuk kewajiban umrah, yaitu memotong rambut. Makanya tidak masalah. Yang dilarang, ya, seseorang dalam keadaan biasa, ya, tidak dalam keadaan ihram, kemudian dia memotong kukunya, kemudian memotong rambutnya, sementara dia ingin melakukan kurban pada tanggal 10, maka ini yang dilarang. Adapun seorang yang melakukan umrah, dan dia ingin memotong rambutnya pada hari-hari tersebut, maka ini bukan termasuk yang dilarang. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan nanti sore setelah maghrib. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.